Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, setelah Nabi Adam wafat atau meninggal dunia, apakah Nabi Adam kembali ke surga kembali? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Nabi Adam meninggal masuk surga. Jadi ada kaidah bahwasanya semua dari kita itu akan mati. Semua itu tidak terkecuali Nabi sekalipun, termasuk Nabi Adam, Nabi yang lainnya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Kemudian di situ yang kedua ada namanya alam barzah. Adalah alam penantian sebelum alam akhirat kita masuk surga. Jadi di alam penantian itu semua orang yang mati itu di alam penantian, alam barzah. Dari situ ada siksa kubur, ada siksa alam barzah, dan sekaligus nikmat di alam barzah. Jadi hamba Allah yang baik, para nabi dan solehin adalah mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Bahkan disebutkan mereka itu adalah hidup di alam barzah, hidup barzakhiyah. Hidup di alam barzah dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belum bisa disifati masuk surga Allah, ya, semua itu. Adapun ada riwayat yang mengatakan mendapatkan kenikmatan surga. Ada riwayat-riwayat sebagian itu mendapatkan kenikmatan surga. Tapi ulama menjelaskan bahwa ada kenikmatan yang tidak beda jauh, tidak beda dengan di surga, tapi tempatnya tetap di alam barzah, alam penantian. Karena kita belum ditiup trompet sehingga dibangkitkan semuanya, lalu terjadi hisab, baru masuk surga. Jadi semua orang-orang soleh, para waliullah, para syuhada solehin, para nabi, mereka hidup di alam barzah dengan hidup barzahiyah. Mereka hidup dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan mereka. Baru nanti setelah itu di ala di kebangkitan, kemudian di padang mahsyar, semua manusia pada minta syafaat, yang paling unggul Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Setelah itu ada perhitungan hisab, baru nanti masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala.